إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena begitu besarnya dan begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan Allah telah menegaskan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada diri kalian kecuali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kita ingatkan, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat menuntut ilmu agama. Ini adalah suatu nikmat yang sungguh luar biasa, yang harus benar-benar kita jaga apabila kita termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan kecintaan untuk menuntut ilmu agama, kerinduan untuk selalu menghadiri majelis-majelis ilmu, serta senang bersahabat dengan orang-orang yang berilmu. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dengan agama. Artinya, pemahaman agama adalah kunci kebaikan. Tidak akan mungkin seseorang meraih kebaikan tanpa dia memahami agama ini. Sekarang permasalahannya, bagaimana cara kita memahami agama ini dengan baik? Tentunya jawabannya tidak lain adalah dengan menuntut ilmu, yakni menuntut ilmu dari sumbernya yang benar, Al-Quran wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak akan mungkin seseorang memahami agama ini tanpa menuntut ilmu. Tidak akan mungkin dia mengetahui agama ini tanpa dia berusaha. Ini adalah sebuah kepastian. Tidak ada ceritanya orang diam-diam di kamar bersemedi atau merenung kemudian dia menjadi seorang alim, atau masuk gua bertapa, atau pergi ke satu gunung lalu turun tiba-tiba sudah berhak dipanggil sebagai seorang yang berilmu. Ini tidak benar, tidak mungkin terjadi, mustahil. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Tidak akan mungkin tanpa dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Maka alhamdulillah, suatu kenikmatan yang sangat besar apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan untuk dapat menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah taala pada kesempatan daurah kita ini kita akan membahas satu kitab yang berjudul Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah. Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah. Sebagian pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah, satu kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan mungkin sebagian kita sudah sering mendengarkan nama Syekh, salah seorang ulama besar dari kalangan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan sebagian karya-karyanya sudah kita kenal seperti Kitab Tauhid, Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba, Sittatul Usulil Azimah, dan lain-lain yang sudah beredar di tengah-tengah kaum muslimin dan mendapat perhatian yang besar dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memberikan syarah, penjelasan-penjelasan. Nah, kitab yang akan kita pelajari ini adalah salah satu dari karya beliau yang beliau beri judul Ba'du Fawaid Suratil Fatihah, sebagian faedah atau pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Kitab ini walaupun kecil, sebagaimana kitab-kitab beliau yang lain, mengandung banyak sekali faedah, yakni pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik. Baik. Beliau membahas beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah, dan juga para ulama yang lainnya telah memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran tentang makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Dan ini penting sekali. Ini penting sekali. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang selalu kita baca, yang selalu kita baca di dalam solat kita. Dan tidak sah solat seseorang tanpa membaca surat tersebut, tanpa membaca surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada solat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah." Artinya apa? Solat seseorang tidak sah kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau solatnya tidak sah, sama dengan dia tidak solat. Sama dengan dia tidak solat. Dan hukum orang yang tidak solat itu adalah kekufuran. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Demikian pula dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Jadi, membaca surat Al-Fatihah adalah rukun terpenting di dalam salat. Dan kita tahu bersama, salat adalah rukun Islam yang tertinggi setelah dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang tertinggi setelah kalimat syahadat. Dia adalah tiang Islam. Apabila tiang keislaman seseorang itu tidak berdiri kokoh, maka akan rusak keislamannya. Iya. Nah, di sini dalam solat ini kita selalu membaca surat Al-Fatihah tidak kurang dari 17 kali dalam sehari di dalam solat-solat wajib. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau ternyata kita tidak memahami kandungan dan isi daripada surat Al-Fatihah ini. Sangat disayangkan kalau kita tidak merenungkan setiap makna-makna yang terkandung dari ayat-ayatnya tersebut. Oleh karena itu banyak orang yang sholat, ternyata sholatnya itu tidak memberikan bekas ke dalam dirinya. Dia tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Sholatnya belum bisa menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Melakukan sholat tetapi masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari dia membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata ketika ditimpa kesusahan, dia datang di kuburan orang-orang yang saleh untuk meminta pertolongan penghuni kubur tersebut. Misalkan katanya ini kubur keramat, atau dia pergi ke satu gunung tertentu yang katanya gunung itu gunung keramat, ada penunggunya di sana. Dia memohon kepada penunggu gunung tersebut. Padahal setiap hari dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya. Demikian pula dia melakukan sholat tetapi maksiatnya juga jalan terus. Sholat korupsinya tetap jalan. Sholat tetapi menyakiti orang lain juga tetap jalan. Seorang wanita melakukan sholat tetapi membuka auratnya, dan seterusnya. Ini karena apa? Dikarenakan makna-makna dan peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bacaan-bacaan sholatnya dia tidak paham. Padahal setiap hari dia baca. Kalau dia paham, mestinya setiap hari dia diingatkan. Kalaupun dia terjerumus ke dalam suatu kesalahan, maka ketika dia diingatkan, dia pun tersadar. Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan yang lebih sangat disayangkan lagi, Al-Fatihah terkadang bukan lagi menjadi sebuah ibadah, cuman atau sudah seperti adat. Sudah seperti adat yang sudah biasa diucapkan di lisan, dari kecil sudah dihafalkan, sehingga ketika membacanya tidak sedikit pun ada terlintas ini maknanya apa, kandungannya apa, pelajaran apa yang bisa kita petik. Ketika dia membacanya, dia tidak mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak ingat peringatan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut. Sudah seperti adat, dia tidak terasa sudah amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, tak terasa sudah amin. Demikian yang terjadi pada sebagian orang. Oleh karena itu perlu kita pahami dengan baik, perlu kita kaji, sehingga mudah-mudahan dengan itu ketika kita sholat kita dapat merenungkan maknanya, kemudian terutama dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat mulia sekali, surat yang sangat utama, yang sangat agung. Bahkan dia adalah surat teragung di dalam Al-Quran, surat yang paling afdal di dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "A'zamu suratin fil Quran." Bahwasannya surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling mulia atau yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Muhalla radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id ibn Muhalla. Ini surat yang paling utama dalam Al-Quran. Adapun ayat yang paling utama adalah ayat kursi. Tetapi kalau surat secara keseluruhan yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Iya. Makanya kalaupun kita ingin mengamalkan Al-Fatihah secara khusus dibaca, ini masih lebih utama dibanding misalkan surat Yasin. Tidak ada satu dalil pun yang sahih yang menjelaskan kepada kita bacaan khusus surat Yasin dibaca pada malam tertentu, diulang-ulang, tidak ada. Padahal surat Al-Fatihah itu lebih agung daripada surat Yasin. Iya. Oleh karena itu tidak ada satu surat, tidak ada satupun surat yang Allah perintahkan wajib untuk dibaca minimal 17 kali dalam sehari selain daripada surat Al-Fatihah. Kalau begitu, mesti di dalam surat Al-Fatihah mengandung makna-makna yang agung. Itu pasti. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk selalu membacanya tidak kurang 17 kali dalam sehari. Konsekuensinya kalau seorang meninggalkannya, salatnya tidak sah. Dan kalau sholatnya tidak sah, dia sama dengan orang yang meninggalkan sholat, yang berarti dia telah melakukan kekafiran. Maka tidak mungkin kalau surat ini tidak memiliki suatu rahasia yang besar. Maka perlu kita pahami, perlu kita kaji secara lebih baik, bahwasannya di dalam setiap ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah itu mengandung rahasia-rahasia yang besar, mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat agung sekali. Sampai diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain, aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Nah, solat di sini yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memuji aku. Apabila hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Apabila hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal, ini untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku itu apa yang dia minta. Dan apabila hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi masal, ini untuk hambaku dan bagi hambaku itu apa yang dia minta. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, itu adalah seperti kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seorang membaca kemudian dia tidak paham maknanya? Iya. Maka ini harus betul-betul kita kaji, kita berusaha membaca dan menelaah penjelasan-penjelasan para ulama, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita dapat lebih memahami makna dan kandungan daripada surat Al-Fatihah. Iya. Dan masih banyak dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk pada penjelasan Asy-Syaikh, sebelumnya sebagai tambahan faidah, kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang makna al-isti'adzah, yakni ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab termasuk diwajibkan ketika kita membaca Al-Quran, demikian pula pada rakaat yang pertama dalam solat kita, kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, maka memohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Maka untuk menambah faedah, kita mulai pembahasan kita dari pembicaraan tentang al-isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah, kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang rajim. Rajim itu artinya apa? Ulama menjelaskan rajim itu artinya mal'un, yang terlaknat. Maknanya adalah matrudun minal khair, yang dijauhkan dari kebaikan, atau matrudun min rahmatillah, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tabiat syaitan, tidak memiliki sifat rahmah, tidak memiliki sifat kasih sayang. Ini tabiat syaitan. Oleh karena itu dia telah berjanji untuk menyesatkan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan syaitan ini sebagai musuh dan tidak boleh berbuat baik kepadanya, karena dia tidak seperti manusia yang jahat. Kalau manusia yang jahat terkadang, atau bahkan seringkali, kalau dia jahat kepada kita, kita berbuat baik kepadanya, dia akan teringat dengan tabiatnya yang asli. Dia akan tersadar sehingga dia menjadi baik kepada kita. Berbeda dengan syaitan, syaitan gak akan bisa seperti itu. Kita mau sogok pun percuma. Ya, terkadang ada orang yang menyusahkan urusan-urusan kita, setelah dikeluarkan amplop, ditaruh di sakunya, kelas, urusan lancar. Kalau syaitan, percuma. Percuma saja, kita mau sogok pun, dia tetap akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan-kesesatan. Iya. Kalau manusia yang jahat, kita bisa lapor polisi. Mungkin kita bisa sewa pengawal untuk menjaga kita, tapi syaitan gak bisa. Mau lapor polisi pun, satu pasukan yang jaga kita percuma, tidak akan tidak akan bisa menjaga kita dari gangguan syaitan. Kalau begitu, bagaimana solusinya agar kita bisa selamat dari kejahatan syaitan ini? Solusinya adalah dengan al-isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dari ayat ke-34 sampai ke-36 tentang bagaimana kita menyikapi manusia yang berlaku buruk kepada kita. Allah katakan, "Irfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Balaslah kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini metode Al-Qur'an dan juga metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi orang-orang yang suka menyakiti beliau. Betapa banyak musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, tetapi beliau tidak mengikuti atau memperturutkan hawa nafsunya, membalas mereka dengan kejelekan pula, tidak. Tetapi beliau justru membalas mereka dengan perlakuan yang baik. Karena tujuannya agar mereka mendapatkan hidayah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di Taif dan sebelumnya beliau berdakwah di Makkah, beliau mendapatkan penolakan yang sangat keras sekali, sehingga beliau mencoba untuk datang ke Taif dengan harapan kalau penduduk Makkah tidak mau beriman, mudah-mudahan penduduk Taif mau beriman. Ternyata yang beliau dapati di sana lebih parah lagi. Beliau datang ke Taif untuk berdakwah, masyarakat yang ada di sana ketika itu menolak dakwah beliau, dan beliau diteriaki, dikatakan sebagai orang gila, dilempari dengan batu, dan diusir dari kampung tersebut. Maka ketika itu malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan sebuah penawaran. Penawarannya apa? Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih, hatinya terluka dikarenakan penolakan yang begitu keras dan begitu kasar oleh orang-orang yang ada di Taif ini, maka datang malaikat Jibril alaihi salam menawarkan kepada beliau. Kata malaikat Jibril alaihi salam kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau engkau mau, ini ada malaikat penjaga gunung. Gunung ini akan ditimpakan kepada mereka." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memaafkan mereka dan berharap seandainya masih ada orang-orang yang akan beriman kelak di kemudian hari dari kalangan mereka, kalaupun bukan mereka, maka mudah-mudahan anak-anak mereka. Demikian banyak sekali orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dibalas dengan sesuatu yang lebih baik. Maka Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan lebih baik, dengan perbuatan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Maka engkau akan lihat tiba-tiba ada orang yang antara dirimu dengannya permusuhan, justru kemudian menjadi teman yang paling setia. Ini cara menghadapi musuh dari kalangan manusia. Sudah biasa kalau kita mengamalkan sunnah, kita istiqamah di atas ad-din, maka orang-orang yang sudah dikuasai oleh fanatisme, hawa nafsu dan kebid'ahannya, dia akan memusuhi kita. Dan dia juga akan memprovokasi masyarakat untuk memusuhi kita. Tidak ada senjata kita yang lebih baik melebihi akhlak yang mulia. Ini ikhwan, untuk menghadapi hal-hal seperti ini, inilah senjata yang paling terbaik, dengan akhlak yang mulia. Sekampung orang membicarakan tentang kita hanya gara-gara kita menjalankan sunnah, sekampung ribut membicarakan tentang kita, bungkam semua mulut mereka dengan apa? Dengan akhlak mulia. Dengan akhlak mulia. Ini yang dituntunkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Balaslah perlakuan buruk kepadamu dengan perlakuan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang tadinya memusuhi kamu menjadi kawan yang paling setia. Tetapi memang tidak mudah untuk melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena hawa nafsu kita selalu membawa kita untuk membalas kejelekan yang dilakukan orang kepada kita. Oleh karena itu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukan yang seperti itu kecuali orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Iya. Ini cara menghadapi manusia. Kenapa? Karena manusia itu memang tabiat asalnya adalah baik. Ini fitrah manusia. Allah ciptakan di atas kebaikan. Kemudian syaitan yang menyesatkan mereka. Tetapi ketika menghadapi syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk berbuat baik kepadanya. Dalam ayat yang berikutnya Allah katakan, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'aliim." Dan apabila syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya apa? Inilah cara kita menghadapi syaitan. Cara kita menghadapi syaitan, yakni mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa mengalahkan syaitan selain memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diciptakan memang sudah seperti itu. Dia memiliki tabiat yang jelek sehingga dia tidak mungkin bisa dirubah kepada kebaikan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan ini. Kapan kita perlu untuk mengucapkan isti'adzah? Tentunya ketika membaca Al-Qur'anul Karim, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian pula pada rakaat yang pertama dalam setiap sholat kita, dan banyak sekali tempatnya. Sebelum berhubungan suami istri, itu juga sebetulnya isti'adzah, Allahumma jannibna syaitan, cuma dalam bentuk lafaz yang lain, wa jannibi syaitana ma razaqtana. Namun ada suatu hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasanya disyariatkannya beristiazah dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Kapan dan dimanapun kita berada. Yaitu hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan thumma qara'a a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi suatu tempat, yakni kapan dan di mana saja dia berada, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini salah satu lafaz isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini lam yadurruhu syai', tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tidak setan, tidak manusia yang jahat, tidak pula hewan-hewan buas, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Maka kita butuh selalu isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting, kapan kita membaca isti'adzah? Ketika kita diperhadapkan pada godaan-godaan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika hal-hal yang memudahkan kita berbuat maksiat itu begitu mudahnya. Itu sudah begitu mudahnya, sudah tersedia. Sarana-sarana yang mengantarkan kita kepada maksiat itu sudah tersedia. Ini saat-saat yang paling penting untuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Seperti kalau kita melihat wanita yang membuka aurat bukan istri kita, maka cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan katakan ini kesempatan, tetapi langsung memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dalam keadaan sudah sangat genting sekali, yang sangat jarang manusia atau seorang pemuda yang syahwatnya masih bergejolak bisa selamat dari dosa perzinahan. Ketika pintu-pintu sudah ditutup, tidak ada lagi dalam ruangan itu kecuali mereka berdua, dan wanita yang mengajaknya berbuat zina ini adalah seorang wanita cantik yang punya kedudukan, dan dia sendiri yang mengajak, bukan Nabi Yusuf yang mengajak, dia yang mengajak. Hai talak, dia katakan, kemari kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri, waliyadzubillah. Dan ternyata Nabi Yusuf alaihissalam itu pun sudah memiliki keinginan untuk melakukan hal tersebut sebagai manusia biasa. Dia memiliki keinginan, Nabi Yusuf pun memiliki keinginan. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam cepat-cepat membaca ma'adzallah. Beliau mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau, Allah selamatkan dalam kondisi yang sudah sangat genting seperti itu. Masih bisa selamat. Iya. Maka kita sulit untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Maryam alaihissalam ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan dia mengira malaikat Jibril adalah seorang laki-laki yang mau berbuat jahat kepadanya. Maka yang pertama dia ucapkan a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Penyayang darimu. Kalau kamu orang yang bertakwa, maka jauhi aku. Ini yang diucapkan oleh Maryam alaihissalam. Setelah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menasihati orang tersebut, namun ternyata dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka ini yang harus kita lakukan ketika menghadapi godaan-godaan untuk melakukan perbuatan maksiat apa saja, ucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Dan ini menunjukkan al-isti'adzah merupakan ibadah. Memohon perlindungan merupakan ibadah. Artinya, kalau seorang memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak bisa melindungi dia darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan syirik. Demikian pula kalau dia memohon perlindungan kepada orang yang sudah mati atau orang yang tidak dapat mendengarkan ucapannya, maka ini adalah termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini faedah yang bisa kita petik dari al-isti'adzah. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang al-basmalah, yakni ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ulama itu berbeda pendapat. Apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak? Ini dikhilafkan para ulama. Apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak? Wassahih, pendapat yang benar, bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Dia hanyalah pembuka surat sebagaimana di dalam ayat-ayat yang lain. Tetapi dia wajib dibaca. Dia wajib dibaca di dalam sholat maupun di luar sholat ketika seorang membaca Al-Quranul Karim apabila dimulai dari awal surat. Dimulai dari awal surat membaca bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada surat At-Taubah, ulama sepakat dia bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat At-Taubah di pertama, di apa namanya, untuk membuka suratnya. Dan juga ulama sepakat dia termasuk dari surat An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat ke-30. Lalu ulama khilaf apakah dia termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak? Yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia tidak termasuk dari surat Al-Fatihah berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis yang kita sebutkan tadi, hadis riwayat Muslim tentang apa namanya dialog Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Pertama sekali dimulai dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Iya. Kemudian huruf ba di situ adalah ba al-isti'anah. Dijelaskan para ulama, ba di dalam ucapan bismillah adalah ba al-isti'anah. Ba untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita mengucapkan bismillah, itu maknanya adalah astainu billah. Aku mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan untuk senantiasa membaca bismillah ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas kita. Kecuali yang memang sudah disebutkan dalil. Dalil di situ bacaannya lain, bacaannya lain, maka kita baca sesuai dengan dalil tersebut. Tapi secara umum apabila tidak ada dalilnya, maka boleh kita membaca bismillah karena maknanya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari sini, pertama, itsbatu tauhidir rububiyah. Penetapan tauhid rububiyah. Kenapa kita bisa mengambil pelajaran ini? Sebab yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa namanya? Karakter rububiyah atau sifat rububiyah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mampu menolong hamba-hambanya. Iya. Maka kita yakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, yakni yang mampu menolong hamba-hambanya karena dialah yang menguasai hamba-hambanya. Setelah sebelumnya dialah yang menciptakan hamba-hambanya, senantiasa memberikan rizki kepada mereka, memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, maka dialah yang mampu menolong mereka. Di sini juga mengingatkan kepada kita bahwasannya kita adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang lemah, sehingga kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengingatkan kita bahwasanya yang patut kita mintai pertolongan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk kategori kesyirikan apabila seorang meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, seperti seorang yang mendatangi kuburan-kuburan orang yang saleh, kuburan-kuburan yang dianggap keramat, dan meminta pertolongan kepada para penghuni kubur tersebut. Iya. Adapun Allah, maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Makna Allah, Allah adalah zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Allah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka di sini terdapat isbatu tauhidul uluhiyah, penetapan tauhid uluhiyah, yakni hanya Allah subhanahu wa ta'ala sepatutnya yang dijadikan sesembahan. Setelah kita pahami kita hanya mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepatutnya hanya Allah yang kita jadikan sesembahan. Iya. Ini konsekuensi bagi orang yang berakal. Kalau dia berakal, setiap hari dia berdoa kepada Allah, setiap hari dia minta pertolongan kepada Allah, kenapa dia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka di sini ada penetapan tauhid uluhiyah. Iya. Kemudian Ar-Rahman, maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang maha luas. Dan Ar-Rahim, maknanya adalah Dzurrahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Maka di sini ada penetapan tauhidil asma wa sifat, isbatu tauhidil asma wa sifat. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Penetapan tauhid asma wa sifat, yakni kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia, dan hanya Allah yang berhak menetapkan ini adalah namanya. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hanya beliau yang berhak menetapkan ini adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Itulah yang dimaksud dengan tauhid al-asma' wa sifat. Kita tidak boleh menambah satu nama bagi Allah yang tidak berdasar kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu lengkap sudah. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kadang-kadang orang tanya, dalilnya apa pembagian tauhid menjadi tiga? Bacakan saja Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kalau orang mengkaji dan paham maknanya, ini sudah masuk. Ini sudah menjadi dalil pembagian tauhid menjadi tiga bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan seluruh dalil Al-Quran wa sunnah, seluruh dalil Al-Quran wa sunnah, kalau kita pelajari yang berbicara tentang tauhid, maka semuanya kembali kepada tiga macam tauhid ini. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam ini. Tidak ada yang bisa mengatur alam ini, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan mudarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan bahwasannya Allah satu-satunya yang berhak disembah, ajakan-ajakan untuk menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan, ini semuanya tauhid uluhiyah, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah. Kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha mulia, inilah penetapan tauhid al-asma wa sifat. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari Bismillahirrahmanirrahim adalah isbatu sifatir rahmah lillahi azza wa jalla, penetapan sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita sebutkan beberapa hadis terkait rahmat Allah dalam pembahasan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Ini sebagai muqaddimah penjelasan isti'adzah dan basmalah. Kita masuk pada isi kitab atau penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini akan lebih apa namanya maksimal sebetulnya kalau semuanya punya kitab. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita daurah lagi, kita bahas satu kitab sampai selesai dan masing-masing sudah memiliki kitabnya. Ya. Dan ini metode para ulama kita, sekali daurah selesai satu kitab dan masing-masing yang mengikuti juga memegang kitabnya, sehingga apa namanya proses kita menuntut ilmu itu lebih maksimal dan ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang, ya, ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang, kita bisa pelajari kembali, kita bisa mengulang-ulang kembali, dan mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita dan juga kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, raf'ul jahli anil nafs wa raf'ul jahli anil ghair. Mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi tidak cukup untuk diri kita saja, setelah kita amalkan, kita juga wajib menyampaikan kepada orang lain. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala ba'du fawaid min suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi al-ayat ats-tsalath tadammanat tsalatha masail. Tiga ayat yang pertama ini mencakup tiga permasalahan. Tiga ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah mencakup tiga permasalahan, yaitu ayat alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini tiga ayat. Tiga ayat ini mencakup tiga permasalahan. Nanti saya akan jelaskan secara global dan nanti beliau akan rinci supaya tidak lupa. Di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin mengandung permasalahan yang sangat penting, yaitu tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Ar-Rahmanir Rahim mengandung ar-raja. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari situ adalah ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat Maliki Yaumiddin itu mengandung pelajaran yang sangat penting, yaitu al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga pelajaran yang beliau maksud. Kita masuk dalam penjelasan beliau secara lebih rinci. Beliau mengatakan, hadhil ayat ats-tsalath tadammanat tsalatha masail. Tiga ayat yang pertama ini mencakup tiga macam masalah, tiga macam pembahasan atau tiga pelajaran penting. Al-ayatul ula fiha al-mahabbah. Pada ayat yang pertama apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat besar, yaitu al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kewajiban bagi makhluk untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, ayat yang pertama mengingatkan kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah mun'im, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Wal mun'im yuhab ala qadri in'amihi, dan yang memberikan kenikmatan hendaklah dicintai sesuai dengan kadar kenikmatan yang dia berikan kepada kita. Dan kita tahu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sungguh begitu besar, begitu banyaknya, begitu luasnya, sampai kita tidak bisa menghitungnya. Maka wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kita kepada segala-galanya. Di mana sisi pendalilan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bisa petik pelajaran rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin adalah ucapan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita tidak berhenti, tidak pernah berhenti, tidak henti-hentinya Allah berikan kenikmatan kepada kita. Maka senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hikmahnya. Kenapa? Di dalam sehari semalam kita harus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin minimal 17 kali dalam sehari untuk mensyukuri kenikmatan. Harus kita ingat itu. Ketika kita membaca dalam sholat kita alhamdulillahi rabbil alamin, ingat kita lagi bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Baca alhamdulillahi rabbil alamin, jangan hanya lewat di lisan saja tanpa direnungkan di dalam hati. Iya. Bahkan musibah sekalipun, sebetulnya kalau kita paham, di balik musibah ada kenikmatan. Di balik musibah ada kenikmatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW, beliau senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan maupun ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan kenikmatan beliau mengatakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan musibah beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan ada suatu keutamaan yang besar apabila seorang senantiasa mengucapkan alhamdulillah sampai pun ketika dia mendapatkan musibah. Walaupun musibah yang sangat membuat dia bersedih dan sangat membuat dia terpukul, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengambil orang yang sangat dia cintai, yakni mematikan anaknya. Mematikan anaknya. Betapa banyak orang tua begitu terpukul ketika anaknya itu meninggal dunia. Kenapa? Karena begitu sayangnya Allah ciptakan rasa cinta, rasa kasih dan sayang seseorang itu kepada anaknya begitu besar, sehingga dia begitu terpukul ketika meninggal ayat anaknya. Namun ketika itu kalau dia mengucapkan alhamdulillah, di samping dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan berikan atau akan bangunkan baginya suatu rumah di surga yang bernama rumah alhamdulillah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu lil malaikah." Apabila anaknya seorang hamba itu meninggal, Allah berkata kepada malaikat, "Qabattum walada 'abdi." Kalian telah mengambil anak hambaku. Fayaquluna na'am. Maka para malaikat itu mengatakan iya. Fayaqulu qabattum thamarata fuadi. Maka Allah mengatakan kalian telah mengambil buah hatinya. Ini istilah buah hati berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala qabattum thamarata fuadi. Kalian telah mengambil buah hatinya. Fayaqul fayaqulunna na'am. Maka mereka mengatakan fayaqulanna na'am. Mereka mengatakan iya, kami telah mengambilnya. Fayaqul madza qala 'abdi? Lalu Allah mengatakan, lalu apa yang dikatakan oleh hambaku setelah anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dia katakan? Fayaqulan fayaqulunna, lalu malaikat ini mengatakan hamidaka wastarja. Hambamu itu memujimu dan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat tersebut, ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunlah untuk hambaku satu rumah di surga dan namakan rumah itu dengan rumah alhamdu, rumah pujian. Subhanallah, keutamaan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Maka kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di dalam solat kita. Dan jangan lupa, setiap kita mendapatkan kenikmatan, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan musibah sekalipun, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab hakikatnya di balik musibah ada kenikmatan. Oleh karena itu ulama menjelaskan ada 4 tingkatan manusia menghadapi musibah. Tingkatan yang pertama, orang yang marah. Dia marah dengan ketentuan Allah tersebut. Maka ini, apa namanya, hukumnya haram, bahkan bisa jadi termasuk kekufuran kalau dia menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua, orang yang sabar. Dan ini tingkatan yang paling rendah, yang paling minimal. Ini tingkatan yang wajib karena dia sudah tidak ada jalan lain selain bersabar. Apalagi yang bisa dia lakukan selain bersabar. Tingkatan yang lebih tinggi dari kesabaran adalah ridho. Hatinya itu senang, ridho. Yakni dia tidak sedikit pun susah lagi hatinya dengan ketentuan Allah tersebut. Dan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu asyukur, orang yang bersyukur ketika dia ditimpa musibah. Maka ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah mahabbatullahi azza wa jalla, kewajiban bagi makhluk untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja kepada sesama makhluk kita begitu cinta kepada mereka dikarenakan mereka sudah berbuat baik kepada kita, orang tua kita, kita begitu cinta kepada mereka karena mereka lah orang yang pertama kali berbuat baik kepada kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kita begitu cinta kepada mereka karena mereka lah orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Iya. Maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih layak kita cintai, karena Allah yang paling banyak kebaikannya kepada kita, Allah yang paling banyak nikmatnya kepada kita. Mestinya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih kita cintai di atas segala-galanya. Dan seseorang itu tidak akan meraih keimanan, tidak akan meraih kesempurnaan iman atau manisnya keimanan sebelum dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding yang lainnya, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, di mana tiga perkara ini apabila ada pada diri seorang hamba dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi selain keduanya. Jangankan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasul saja sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai di atas segala-galanya kecuali Allah. Tidak akan sempurna iman kita tanpa kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada seluruh makhluk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya sendiri, kepada anaknya sendiri, dan dari seluruh manusia. Ini yang dituntut kepada kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana lagi untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala harus lebih daripada itu. Iya. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang macam-macam kecintaan, macam-macam kecintaan manusia kepada selain Allah. Ini sebagai tambahan penjelasan bagaimana seharusnya kita mencintai Allah. Jangan kita samakan dengan kecintaan kita kepada makhluk. Dan kenyataannya ada orang yang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan di dalam masalah cinta ini. Maka Syekh mengatakan, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa. Cinta kepada makhluk itu terbagi kepada empat bagian atau empat jenis. Yang pertama, mahabbah syirkiyah, cinta yang syirik. Jadi dalam masalah cinta saja orang sudah bisa jatuh kepada kesyirikan. Berarti ini betul-betul bahaya. Harus kita pahami dengan baik, cinta itu adalah ibadah. Cinta kepada Allah bahkan jauh melebihi ibadah-ibadah yang zahir, sholat, puasa, zakat, haji. Cinta yang lebih utama. Kenapa? Karena cinta bagian dari keimanan. Cinta bagian dari keimanan. Makanya termasuk syarat syahadat la ilaha illallah, di situ ada mahabbah. Cinta kita kepada kalimat ini, cinta kepada konsekuensinya, yaitu penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita perhatikan ini dengan baik. Iya. Dan inilah salah satu faktor yang akan membedakan seseorang dengan yang lainnya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita melihat ada dua orang yang sholat, mungkin cara sholatnya sama, sama-sama mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keseharian akhlak mereka berdua pun sama, semangat dalam beribadah menuntut ilmu pun sama, tetapi belum tentu dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu sama. Walaupun sama kita lihat secara zahir, tetapi belum tentu dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kadar kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keutamaan sahabat yang tidak bisa kita lampaui. Mungkin kita bisa sholat melebihi para sahabat dari sisi jumlahnya. Kita bisa berinfak bersedekah melebihi infak yang pernah dikeluarkan para sahabat. Kita biasa puasa, bisa puasa sunnah melebihi yang dilakukan para sahabat. Tapi satu hal yang kita tidak bisa melebihi para sahabat, yaitu amalan-amalan hati, diantaranya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit, sulit, sangat sulit, bahkan mustahil kita bisa melebihi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iya. Maka bentuk cinta yang pertama kepada makhluk adalah mahabbah syirkiyah, mahabbah yang syirik. Bagaimana bentuknya? Wahumul ladzina qala Allahu fihim. Orang yang melakukan kesyirikan di dalam cinta adalah orang yang mencintai sesembahan selain Allah, yaitu mereka yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an wa minan nasi. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan-sesembahan mereka, sebagai tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Bagaimana cara mereka memperlakukan sesembahan-sesembahan tersebut? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada sesembahan selain Allah itu sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Jadi mereka samakan kecintaan mereka kepada sesembahan itu dengan kecintaan mereka kepada Allah. Atau dalam penafsiran yang lain, mereka cinta kepada sesembahan itu sebagaimana orang mukmin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menegaskan, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ila qawlihi ta'ala, sampai pada akhir ayat Allah mengatakan, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Mereka itu tidak akan keluar dari neraka. Artinya apa? Ini syirik besar. Ini syirik besar, jangan main-main. Kalau seorang cinta kepada sesembahan selain Allah, maka murtadlah dia. Dia sudah murtad, dia keluar dari Islam, dan dia akan kekal di dalam neraka wal'iyadu billah. Jadi, dari sini kita dapat memahami kedalaman tauhid. Semakin mendalam pemahaman kita terhadap tauhid. Artinya apa? Di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup kita beribadah kepada Allah. Tidak cukup juga kita mencintai Allah. Tidak cukup juga kita yakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Tetapi bersamaan dengan itu, harus juga kita benci kepada seluruh sesembahan selain Allah. Apakah cukup sampai di situ? Belum cukup. Harus ditambah lagi dengan apa? Membenci seluruh orang-orang yang menyembah selain Allah tersebut. Sebagaimana akan datang pembahasan yang terkait dengan itu. Iya. Makanya yang dituntut dalam tauhid, cinta kepada Allah dan mencintai apa yang Allah cintai, serta membenci apa yang Allah benci. Inilah hakikat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula yang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, apabila seorang mencintai makhluk dengan kadar yang sama ketika dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk kesyirikan apabila dia mencintai makhluk justru melebihi cintanya kepada Allah. Dan lebih jelek lagi kalau ternyata dia lebih mencintai makhluk dibanding cintanya, apa namanya, dia mencintai makhluk tetapi tidak ada sedikit pun rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua bentuk-bentuk kesyirikan di dalam al-mahabbah, di dalam cinta. Ini yang pertama dari empat macam, apa namanya, kecintaan kepada makhluk. Yang pertama adalah mahabbah syirkiyah yang harus kita jauhi. Al-mahabbatu tsaniyah, kecintaan yang kedua, hubbul batil wa ahlih wa bughdul haqqi wa ahlih. Wahadihi sifat sifatul munafiqin. Qala rahimahullah, kecintaan yang kedua, cinta kepada kebatilan dan kepada para pengikut kebatilan tersebut, dan membenci kebenaran serta membenci orang-orang yang mengikuti kebenaran. Dan ini kata beliau rahimahullah adalah sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik itu cinta kepada kebatilan, cinta kepada kesesatan-kesesatan, kemaksiatan, kebid'ahan dan kekufuran, dan juga cinta kepada orang-orang yang melakukan itu. Sebaliknya mereka membenci al-haq, membenci tauhid, membenci sunnah, dan membenci para pengusung tauhid dan orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Maka inilah sifat orang-orang munafik, dan ini pun bisa masuk ke dalam kategori kekufuran. Kalau yang dimaksud kebatilan adalah kesyirikan dan kekufuran, maka itu adalah kesyirikan dan kekufuran pula hukumnya. Seperti seorang senang dengan apa? Senang dengan apa? Perayaan Natal misalkan. Padahal dia tahu perayaan Natal itu adalah kekufuran. Bahkan saking senangnya dia, dia ucapkan selamat Natal kepada orang-orang kafir. Dia cinta perayaan Natal itu dalam keadaan dia tahu itu adalah perayaan kekufuran. Yakni apa namanya, hari perayaan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang merupakan sesembahan mereka. Maka kafirlah dia. Dalam keadaan dia sudah tahu itu adalah perayaan kekufuran dan dia cinta dengan kekufuran itu, kafirlah dia. Dia sudah tahu menyembelih kepada selain Allah, apakah menyembelih untuk dipersembahkan kepada gunung tertentu misalkan, atau penjaga gunungnya, atau penguasa laut tertentu. Kemudian dia sudah tahu itu adalah perbuatan syirik yang mengundang laknat Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian dia senang dengan perbuatan itu, dia cinta, maka kafirlah dia. Dia musyrik seperti mereka walaupun dia tidak ikut melakukannya. Ini perlu dipahami dengan baik. Dia menjadi apa namanya, hukumnya sama seperti mereka, kafir dia seperti mereka walaupun dia tidak ikut melakukannya. Dia enggak ikut perayaan Natal tapi dia cinta dengan perayaan tersebut. Dia senang, dia setuju. Dia enggak ikut berdoa kepada selain Allah, enggak ikut menyembelih untuk selain Allah, tapi bagi dia itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, maka dia kafir seperti mereka. Iya, ini bahaya. Demikian pula kalau dia mencintai orang-orang yang melakukan itu atas dasar karena kekufuran mereka, ini juga merupakan kekufuran. Cinta kepada orang kafir, senang dengan orang kafir, dengan orang Nasrani. Dasarnya apa? Dasarnya karena penyembahan dia kepada selain Allah, maka dia kafir seperti orang-orang Nasrani tersebut. Tetapi kalau dia cinta kepada mereka hanya berdasarkan apa? Keuntungan duniawi, mungkin dia ingin cari muka supaya dapat apa namanya, sumbangan-sumbangan lain sebagainya, ini termasuk dosa besar dan tidak sampai kepada kekufuran. Demikian pula kalau kebatilan yang dia cintai itu bukan kekafiran dan kesyirikan, maka hukumnya dosa. Ya, seperti dia cinta kepada khamar, cinta berzina, maka ini bukan kekufuran, tidak dihukumi sebagai kekufuran. Kalau dia cinta kekufuran, maka hukumnya kekufuran. Cinta kemaksiatan, hukumnya kemaksiatan. Iya. Adapun mencintai pelakunya, itu juga dilihat atas dasar apa. Baik. Adapun membenci al-haq, membenci kebenaran, semuanya adalah kekufuran. Sekecil apapun ajaran Islam, kalau seorang benci, maka itu hukumnya adalah kekufuran. Seperti yang dikatakan oleh Syekh dalam risalahnya Nawaqidul Islam, man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar ijma'an. Barang siapa yang membenci satu saja ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia sendiri mengamalkannya, maka dia kafir. Ini hati-hati. Terkadang kita belum mampu mengamalkan suatu amalan, tapi jangan kita benci amalan itu. Kebencian kita terhadap amalan itu menyebabkan kekufuran. Hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Dalam surat Muhammad. Mereka kafir karena mereka benci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Semuanya. Semua syariat ini dari Allah. Satu pun kita benci, satu saja kita benci, kafirlah kita. Kafirlah kita, na'udzubillah. Jangan sampai kita membenci apa namanya, apa yang Allah turunkan. Kita belum mampu mengamalkan, persoalan lain. Itu persoalan lain. Tapi jangan sekali-sekali kita benci. Maka ini sangat berbahaya. Orang yang melihat ada seorang ahlu sunnah, seorang sunni salafi yang mengamalkan sunnah lalu dia membenci sunnah itu, maka ini bisa mengantarkannya kepada kekafiran. Hati-hati, apalagi kalau disertai dengan memperolok-olok, disertai dengan penghinaan, kata-kata yang merendahkan, ini bahaya, ini sangat bahaya sekali. Iya. Demikian pula kalau dia membenci orang yang mengamalkan al-haq tersebut. Ini dirinci menjadi dua. Kalau dia benci dikarenakan kebenaran yang dia amalkan, dikarenakan sunnah-sunnah yang dia amalkan, kafirlah dia. Sama dengan yang pertama tadi. Tetapi kalau dia benci orang tersebut, mungkin karena dia belum tahu yang dia amalkan itu adalah sunnah, dia pikir itu ajaran yang baru. Atau dia benci karena mungkin orang itu sendiri yang memang kadang-kadang berakhlak jelek. Dia mengamalkan sunnah tetapi bergaulnya dengan masyarakat tidak baik. Maka ini berhati-hati. Kita sebetulnya adalah orang-orang yang bukan saja ketika kita berbuat kesalahan yang disalahkan diri kita sendiri, bisa jadi amalan yang mulia yang kita amalkan ikut-ikut pula disalahkan. Maka hati-hati. Dan bisa jadi pula orang-orang yang mengamalkan seperti kita ikut-ikutan pula dicap sebagai orang-orang yang jelek. Ada 1-2 orang yang mungkin baru belajar, semangat main hantam sikat sana sikat sini, kemudian orang jadi tidak senang dengan caranya yang seperti itu. Akhirnya apa? Semua orang yang berpenampilan seperti dia, yang celananya di atas mata kaki, yang berjenggot, istrinya bercadar, semuanya jadi apa? Kena getahnya. Semuanya kena getahnya. Nah, makanya orang tidak suka, benci kepadanya. Maka seperti ini kesalahan dia. Tentunya mereka tidak bisa disalahkan. Mereka tidak bisa disalahkan. Iya. Baik, jadi kalau mereka benci atas dasar amalan kebaikan yang dilakukan, maka ini hati-hati, ini bisa membawa kepada kekufuran. Kemudian beliau mengatakan, wahadihi sifatul munafikin, membenci orang-orang yang berada di atas sunnah, ini merupakan sifat kaum munafik, dan inilah sifat-sifat yang diwariskan oleh ahlul bid'ah dari masa ke masa. Ahlul bid'ah itu lebih mirip dengan munafik daripada orang-orang kafir. Ya, kalau kita perhatikan sifat-sifat ahlul bid'ah, lebih mirip daripada orang-orang munafik. Dan memang ahlul bid'ah gak ada yang mau disebut kafir. Dia marah kalau disebut kafir. Dia mengaku dia muslim. Oleh karena itu memang dia lebih pantas disamakan dengan orang-orang munafik dibanding orang-orang kafir. Iya. Sehingga berkata Al-Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu taala, "Laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlal hadis." Tidak ada di dunia ini seorang pelaku bid'ah kecuali dia pasti membenci ahlul hadis, ahlu sunnah. Ini sudah menjadi sejarah yang terus berulang dari masa ke masa. Tidak ada di dunia ini pelaku bid'ah, orang yang sesat, kecuali dia membenci ahlu sunnah. Maka kalau kita mengharapkan semua orang senang kepada kita, pada akhirnya kita, na'udzubillah, kita akan meninggalkan al-haq, kita akan meninggalkan sunnah. Kalau kita harapkan semua orang senang kepada kita, itu tidak mungkin. Itu gak akan mungkin. Karena memang orang-orang munafik gak akan pernah senang kepada kita. Kita mengamalkan al-haq, mereka tidak akan pernah senang. Demikian pula orang-orang yang sudah muslim tetapi mengikuti sifat-sifat munafik, dia gak akan pernah senang kepada kita. Kalau kita turuti kemauan mereka, tentunya yang berbahaya adalah kita. Yang berbahaya adalah kita. Kalau kita dengan mudahnya baru dicibir, baru dicela dan lain sebagainya, kita meninggalkan sunnah ini, maka yang rugi adalah kita. Iya. Oleh karena itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Baik, ini yang kedua. Bentuk kecintaan yang kedua. Qala rahimahullah, al-mahabbatu tsalitsah tabi'iyyah. Bentuk kecintaan kepada makhluk yang ketiga adalah cinta yang sifatnya tabiat. Cinta yang sifatnya tabiat. Sebelum kita masuk ke cinta yang ketiga ini, kita kembali satu faedah penting yang sebelumnya. Membenci satu bagian dari syariat ini adalah kekufuran. Tetapi ulama membagi kebencian itu menjadi dua. Ada benci yang sifatnya syar'i, dan ada benci yang sifatnya tabiat. Saya ingat ketika masuk dalam cinta yang ketiga, ada cinta tabiat, demikian pula benci. Ada benci syariat dan benci tabiat. Benci yang terlarang secara syariat dan benci yang sifatnya tabiat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu kalian benci. Bencinya kepada apa? Apakah kepada syariat berperang atau kepada berperang itu sendiri? Tentunya kepada berperang, bukan syariat berperang. Kalau seorang membenci syariat jihad, kafirlah dia. Tetapi kalau dia benci berperang, karena memang Allah ciptakan manusia itu tabiatnya senang damai, maka itu bukan sesuatu yang haram. Tetapi dia sifatnya mubah. Kecuali mengantarkannya kepada yang haram. Karena dia tidak suka berperang, lalu dia tidak mau ikut jihad, maka dia berdosa. Baik, benci tabiat itu asalnya dia hukumnya mubah. Kecuali mengantarkannya kepada yang haram, maka dia akan menjadi haram juga. Iya. Contohnya apa? Orang tidak suka, ya, tidak suka kan nama kata lain dari benci. Tidak suka bangun pagi-pagi dingin-dingin keluar rumah, apalagi harus menyentuh air. Ini secara hawa nafsu kita enggak suka, enakan tidur. Tetapi kita tidak boleh benci dengan syariat sholat subuh di waktu itu. Maka kalau ketidaksukaannya itu kemudian mengantarkan dia menunda-nunda sholat subuh, maka dia berdosa. Tapi kalau dia tidak suka hanya karena tidak suka secara tabiatnya, dia tidak berdosa. Kecuali yang dia benci adalah penetapan syariat sholat subuh di waktu itu, maka kafirlah dia, bukan sekedar dosa biasa. Ini menyebabkan kekufuran. Atau contoh yang lain, seorang wanita benci kepada poligami. Ini hukumnya apa nih? Kufur atau bagaimana ini? Poligami itu termasuk ajaran syariat atau bukan? Hah? Ajaran syariat. Kalau begitu udah diamalkan belum? Insya Allah diamalkan, Pak. Baik. Bagaimana hukumnya kalau wanita itu membenci poligami kalau begitu? Kalau itu ajaran syariat, bagaimana hukumnya? Ya, dan sekarang ini Masya Allah, begitu luar biasa kekufuran-kekufuran lisan-lisan orang-orang yang membenci atau mencerca syariat poligami. Naudzubillah. Dan tidaklah itu datang kecuali dari orang-orang kafir. Dari orang kafir. Orang-orang kafir itu, mereka menginginkan kerusakan akhlak. Mereka mengharamkan poligami tetapi menghalalkan perselingkuhan. Naudzubillah. Dan ini yang diinginkan mereka, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka sudah berhasil. Mereka sudah berhasil. Sehingga kalau disebut kata poligami itu, yang terbayang di benak kita pertama sekali sesuatu yang jelek. Terutama masyarakat awam. Kalau disebut poligami, kalau disebut orang menikah lagi, istrinya dua, yang terbayang di benaknya pertama sekali itu sesuatu yang tidak baik. Padahal dia bagian dari ajaran agama yang sungguh luar biasa. Dan sejarah mencatat, keluarga yang paling berbahagia di muka bumi ini, keluarga yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga yang berpoligami, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sebetulnya kalau orang paham kebahagiaan dan kesengsaraan bukan karena seorang itu poligami atau tidak. Betapa banyak seorang istri itu sengsara hidupnya padahal istri suaminya tidak pernah poligami. Dan betapa banyak pula yang berbahagia walaupun suaminya poligami. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Maka hukumnya bagaimana kalau wanita benci dengan poligami? Ya, sebut poligami langsung ada yang rekam. Mudah-mudahan kebetulan aja. Jangan-jangan jadi bekal buat istri di rumah ini. Jadi bagaimana hukumnya kalau wanita benci poligami? Maka sama, kembali kepada dua jenis kebencian itu tadi. Bencinya kepada syariatnya atau benci karena tabiatnya. Kalau dia benci dengan syariat Allah yang menetapkan bolehnya poligami, kafirlah dia. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. Tetapi kalau benci sifatnya karena wanita itu diciptakan memiliki sifat kecemburuan, maka ini sifatnya tabiat. Sifatnya mubah, namun dapat mengantarkan kepada yang haram. Sama dengan yang tadi. Kalau dia tidak suka berperang, kemudian dia menolak jihad, dia tidak mau ikut berjihad, ya, sudah diserukan jihad, dia lari, maka berdosalah dia. Dia tidak suka sholat subuh, bangun pagi dingin-dingin, lalu dia tidak mau sholat subuh tepat pada waktunya, karena itu dia berdosa. Iya. Demikian pula seorang wanita yang membenci poligami karena tabiatnya, kemudian dia menghalang-halangi suaminya untuk poligami, berdosalah dia. Ya, jadi tolong dikasih tahu, jangan dihalang-halangi. Baik. Siapa yang katakan, bilang aja. Faidah penting, pelajaran penting dari taklim hari ini. Nah ini, kenapa? Karena kalau dia menghalang-halangi suaminya, berarti dia menghalangi kebaikan. Dia menghalangi kebaikan. Dan bahkan dari perbuatan itu bisa mendatangkan kemudaratan-kemudaratan yang sangat besar. Mungkin karena itu suaminya berselingkuh, terjatuh kepada perzinahan, waliyadzubillah. Ini jangan disalahkan suaminya pertama sekali, salahkan diri sendiri sebagai seorang wanita. Kenapa tidak membantu suaminya? Kenapa tidak dicarikan suaminya seorang wanita yang salehah? Maka pada akhirnya terjadilah berbagai macam prahara di dalam rumah tangga karena sifat seorang istri yang seperti itu. Benci boleh, tetapi jangan menghalangi kebaikan. Jangan menghalangi kebaikan. Dan juga kemudaratan-kemudaratan yang lain, berapa banyak wanita-wanita muslimah yang sebetulnya sudah patut menikah, dia tidak juga menikah. Iya. Yang belum menikah masih pada takut, ya. Pada takut untuk maju. Terpaksa yang sudah menikah maju. Maju tak gentar. Ini kebaikan. Ini suatu kebaikan. Kalau tidak, maka muncullah berbagai macam fitnah di antara para wanita muslimah, terpengaruh dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan keji yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, waliyadzubillah. Iya, seperti itu. Qala rahimahullah, al-mahabbatu tsalitsah tabi'iyah, kecintaan yang ketiga yang sifatnya tabiat. Wa hiya mahabbatul mal wal walad, yaitu cintanya seseorang kepada harta dan anak. Yakni cinta kepada apa saja yang Allah ciptakan memang hati memiliki kecintaan kepadanya. Cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada pasangan-pasangan kita. Demikian seterusnya. Iya. Ini sifatnya tabiat. Hukumnya mubah. Sama dengan kebencian. Yang sifatnya tabiat, hukumnya mubah. Dia akan bisa berubah menjadi haram. Berubah menjadi haram. Kapan itu? Beliau mengatakan, "Idza lam tusghil an ta'atillah azza wa jalla." Apabila cinta tabiatnya itu tidak memalingkan dia atau menyibukkan dia dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap hukumnya halal, artinya mubah. Jangan sampai karena kecintaannya kepada hartanya, kecintaannya kepada anaknya, kemudian menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena asik dagang, asik jualan, akhirnya tidak sholat tepat pada waktunya, tidak melakukan sholat berjamaah. Walam tu'in ala maharimillah fahiyya mubahah. Dan juga apabila tidak menjermuskan dia kepada yang haram. Jangan sampai cintanya kepada harta sehingga menjermuskan dia kepada yang haram. Maka hukum asalnya dia mubah, kecuali kalau mengantarkan kepada yang haram berubah menjadi haram. Baik. Qala rahimahullah, wal mahabbatur radiah, kecintaan yang keempat, hubbu ahli tauhid, cinta kepada orang-orang yang bertauhid. Wa bughdu ahli syirk, dan membenci pelaku kesyirikan. Membenci pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik. Wa hiya awthaqu ural iman, dan ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Wa a'zamu ma ya'budu bihi al-'abdu rabbahu, dan ibadah yang terbesar yang dengannya seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, jangan kita pandang remeh. Syekh mengatakan, cinta kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, yakni kaum muslimin, dan membenci orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, adalah awthaqu ural iman, ikatan iman yang paling kuat. Wa a'zamu ma ya'budu bihil 'abdu rabbahu, dan ibadah yang paling besar yang seorang dengannya beribadah kepada Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Ini belum kita capek beribadah loh, cuma rasa di dalam hati. Tidak capek kan? Tidak seperti sholat, puasa, zakat, itu harus mengeluarkan tenaga, mungkin juga harta. Kalau ini kan tidak. Tapi dia sudah bernilai ibadah yang begitu besar. Cinta kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan benci kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, setia karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Apa maksudnya setia karena Allah, memusuhi karena Allah? Yakni cinta kepada orang yang Allah cintai. Siapa yang Allah cintai? Orang-orang yang mentauhidkannya. Memusuhi kepada orang yang Allah musuhi. Siapa yang Allah musuhi? Orang-orang musyrik. Ini yang dimaksud dengan cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada siapa yang Allah cintai dan benci kepada siapa yang Allah benci. Maka tidak masuk akal sebetulnya kalau orang yang mengaku bertauhid, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada tauhid, lalu dia membenci orang yang mentauhidkan Allah. Malah dia cinta kepada orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengaku ahlu sunnah, tapi dia benci kepada ahlu sunnah. Malah dia berteman dengan orang-orang yang berbuat bid'ah. Maka ini tidak mungkin ada dalam diri seseorang apabila dia benar-benar beriman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mungkin mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Semua orang yang kafir kepada Allah, mereka lah adalah musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Oleh karena itu juga, kecintaan kita kepada seseorang adalah sesuai dengan kecintaan Allah kepadanya. Sehingga ulama kita membagi manusia itu di dalam hal kecintaan kita kepada mereka terbagi tiga. Yang pertama, orang-orang yang harus kita cintai secara murni, tulus, tidak mengandung kebencian sedikit pun, yaitu orang yang mentauhidkan Allah dan dia benar-benar menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu para nabi dan rasul dan para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat, dari kalangan para ulama, salihin, para syuhada, siddiqin. Ini harus kita cinta benar-benar kepada mereka, tidak boleh ada sedikit pun kebencian. Yang kedua, ada orang yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh sedikit pun ada rasa cinta kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Tidak boleh ada kecintaan kepada mereka sedikit pun. Namun ada golongan yang di tengah, kita cinta di satu sisi, ini yang ketiga, namun kita benci di sisi yang lain. Kenapa? Karena demikianlah Allah mencintai mereka. Allah cinta kepada mereka di satu sisi, dan Allah juga benci kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, namun mereka juga melakukan dosa-dosa besar atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak sampai pada derajat kesyirikan. Iya. Ini kita cinta mereka, betul iya, karena dia muslim, karena dia masih memiliki keimanan, dia bukan kafir. Tetapi bersamaan dengan itu kita pun membenci mereka. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang Allah benci, yang membuat Allah benci kepadanya, melakukan dosa-dosa besar, demikian pula melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang rasa kecintaan kita kepada mereka harus ditampakkan, seperti kita menghadapi orang-orang awam yang mereka itu butuh didakwahi. Tentunya jangan kita tampakkan kebencian di hadapan mereka, maka mereka akan lari dari dakwah ini. Tapi tampakkan akhlak yang mulia, kalau perlu diberikan sedekah. Jangankan kepada orang muslim yang awam, yang berbuat dosa kepada orang kafir pun, kalau kita mengharapkan dia mendapatkan hidayah, mestinya pertama kali kita tampakkan kebaikan padanya untuk mendakwahi dia. Jangan belum apa-apa sudah kita katakan kafir, sana, jangan dekat-dekat saya. Kapan dia didakwahi? Kapan dia mendapatkan hidayah kalau kita bersikap seperti itu? Apalagi kepada seorang muslim yang kita harapkan dia mendapatkan hidayah. Kapan kita bisa mendakwahkan sunnah kepada dia? Kapan dia mengenal sunnah kalau kita tidak mendakwahi dia? Maka dalam keadaan seperti itu, bukan kita cinta sepenuhnya kepada dia, tetapi demi untuk dia mendapatkan hidayah, kita tampakkan kecintaan kepadanya. Kalau perlu kita berikan sedekah kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim, datang seorang Arab Badui kafir. Badui, enggak punya adab, kafir lagi. Langsung minta sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak punya adab lagi, wahai Muhammad. Sahabat enggak ada yang manggil wahai Muhammad. Dia panggil Rasulullah, Nabiullah, karena hormat. Ini sudah kafir, enggak punya adab, datang mau minta, wahai Muhammad, berikan aku harta. Maka apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Apakah beliau menendang dia atau mengusir dia karena dia kafir dan sudah berlaku kasar? Tidak. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa yang dia minta dan melebihi dari apa yang dia harapkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada dia kambing sebanyak satu lembah, tidak tanggung-tanggung. Ya, satu lembah itu di antara dua gunung. Mungkin ada ratusan ekor, antum kalikan aja berapa ratus juta kalau sekarang. Apalagi mendekati kurban. Ya. Tentunya udah mungkin bisa sampai miliar. Enggak tanggung-tanggung, ini kafir loh. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melakukan seperti itu? Ada sesuatu yang besar di balik itu yang beliau harapkan agar dia mendapatkan hidayah. Iya. Bukan karena Nabi cinta kepadanya, bukan. Jelas Nabi benci kepadanya. Cuman bagaimana lagi dia bisa mendapatkan hidayah kalau kita selalu tampakkan kebencian kepadanya? Nah, maka seorang muslim lebih-lebih lagi agar dia mendapatkan hidayah, kita tampakkan sifat rahmat kepadanya, kasih sayang, kita bantu, kita tolong dia. Dan ini sebagaimana yang anda katakan tadi, ini senjata kita menghadapi orang-orang yang musuhi kita. Mereka mau teriak terorislah, sesatlah, wahabilah dan sebagainya, hadapi saja dengan akhlak mulia. Itu saja, dibungkam mulut-mulut mereka dengan akhlak mulia, selesai. Dan termasuk sebesar-besarnya akhlak mulia adalah memberikan sedekah. Ini perlu antum tahu, sebesar-besarnya akhlak mulia, di antara bentuk akhlak mulia yang paling besar adalah memberikan sedekah. Jangan pelit-pelit. Apalagi kalau yang kita berikan sedekah itu masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Apalagi kalau orang tua kita sendiri, masya Allah, wajib kita memberikan sedekah kepada mereka. Bukan sedekah sunnah lagi, itu sedekah yang wajib. Iya. Ternyata orang tersebut, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, langsung pulang kambing, pulang kampung bawa kambing yang sangat banyak sekali. Apa yang dia sampaikan kepada penduduk kampungnya? Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Jadi bukan dia saja yang mau masuk Islam, dia ajak satu kampung masuk Islam. Wahai kaumku, ay kaumi aslimu, fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, mari kita masuk Islam semuanya, karena sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian tanpa takut dengan kefakiran. Artinya beliau tidak pelit. dalam bergaul dengan manusia tidak pelit. Kita tunjukkan ahlu sunnah itu tidak pelit. Ahlu sunnah itu berakhlak mulia. Pengamalan sunnah yang kita komitmen di atasnya sama sekali tidak mengganggu hubungan baik dengan masyarakat. Enggak. Justru kita yang harus lebih, kita yang lebih pantas, lebih layak untuk menampakkan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Iya. Maka orang ini pun kagum dengan tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pelit, dia tidak takut kefakiran ketika dia bersedekah. Iya. Maka dia mengajak sekampungnya untuk masuk Islam. Ini luar biasa. Walaupun terkadang ya, kepada orang-orang seperti ini dibolehkan, bahkan diwajibkan kita hadapi mereka dengan menampakkan kebencian secara lebih dominan daripada rasa cinta, yaitu kepada ahlul bid'ah yang betul-betul keras kepala. Sudah diingatkan atau dikhawatirkan dia dapat menyebarkan kesesatan di tengah-tengah umat, maka bagaimana kita menyikapi mereka? Kadang-kadang kita dilarang, diharamkan untuk sekedar mengucap, mendengar satu kata dari lisannya, apalagi sampai duduk di majelisnya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Mungkin kita terpengaruh, atau mungkin juga kita membantu majelisnya sehingga semakin ramai. Mungkin juga orang yang melihat kita akan berdalil dengan kehadiran kita berarti majelis itu bagus. Maka kita tidak boleh bermudah-mudahan. Tidak boleh bermudah-mudahan. Ada satu majelis katanya mengajarkan sunnah, kita langsung berbondong-bondong ke sana, padahal yang dia ajarkan adalah berbagai macam syubhat, berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Tidak boleh kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Apakah karena kita benci kepada mereka? Memang iya benci. Tetapi bukan benci secara sepenuhnya seperti orang-orang kafir. Namun harus ditampakkan kebencian lebih besar, sebab memang keadaan menuntut seperti itu, yakni menghindari kemudaratan yang lebih besar. Iya. Sehingga ulama as-salaf dahulu itu sangat khawatir mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Bahkan sampai mereka tutup telinga dan tidak mau bertemu. Jangankan berbicara, bertemu saja mereka tidak mau. Takut lihat ahlul bid'ah ini senyum saja, kemudian apa namanya, di hatinya merasa ternyata dia baik ya, coba diajak berbicara, akhirnya terpengaruh kesesatan mereka. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa mendengarkan satu perbuatan bid'ah atau satu syubhat, janganlah dia sampaikan kepada teman-teman duduknya supaya tidak memasukkan hal itu ke dalam hati-hati mereka. Ini siapa yang mendengarkan tentang suatu bid'ah? Bagaimana lagi dengan orang yang duduk dengan ahlul bid'ah, mendengarkan ucapan-ucapannya, mendengarkan dia menyimpangkan ayat, menyimpangkan hadis? Maka ini lebih terlarang lagi. Maka ulama dahulu berpesan, la tujalisu ahlal ahwa, la tujalisu ahlal bid'ah. Jangan kalian duduk-duduk bersama para pelaku bid'ah, para pengikut hawa nafsu tersebut. Sampai kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa shubaha khattafa. Kebanyakan ulama salaf senantiasa mengingatkan, jangan mendengarkan ucapan ahlul bid'ah, jangan berteman dengan mereka. Bukan kita benci sepenuhnya kepada mereka, tetapi kita tetap dilarang berteman dengan mereka. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Jadi jangan sok jagoan. Setiap majelis datang ingin ambil yang baiknya saja, padahal dia sendiri belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia sudah bisa membedakan, mestinya dia yang menyampaikan materi, bukan apa namanya orang yang menyimpang tersebut. Dan kenapa pula dia harus datang kalau dia sudah bisa membedakan ini yang baik dan ini yang salah? Jadi hal itu tidak dibenarkan. Namun tentunya dalam menerapkan yang seperti ini tidak sembarangan, ya, tidak asal orang baru saja dituduh, mungkin tuduhannya itu tidak benar, mendengarkan berita yang tidak-tidak, kita langsung memboikot dia, langsung tidak mau berbicara dengan dia, itu tidak benar, itu gulu, berlebih-lebihan. Ada kaidah-kaidah yang diajarkan para ulama, diantaranya juga melihat al-maslahah dan mudaratnya seperti apa. Maka di dalam menerapkan seperti ini harus dengan bimbingan orang-orang yang berilmu. Iya. Baik, masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin ini saja pada saat ini. Barangkali antum perlu istirahat dulu. Nanti ba'da asar kita lanjut lagi. Kemudian setelah itu baru tanya jawab. Ya. Sekarang antum sudah capek. Antum juga sudah capek. Istirahat saja dulu. Nanti ba'da asar kita lanjut lagi setelah ta'lim, ba'da asar baru kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Baik, okay. Nastaghfir hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.